Taib. Judulnya adalah apa? Sukun pada alif, ya, dan wawu, huruf-huruf mad. Ya. Semua huruf yang berharokat, ya, pada juz pertama dibaca dengan kosor, dengan pendek, ya, satu harokat. Ya, contohnya ju'ila, semuanya satu harokat. Ju'ila, ya. Atau yalija, najidu, semuanya satu harokat. Baik. Panjang satu harokat berapa detik? Ada yang bisa menjawab? Panjang satu harokat berapa detik? Ya. Satu ketukan. Ya. Memang tidak diukur dengan satuan waktu detik, ya, tidak. Karena apa? Panjang harokat itu sangat tergantung dari cepat lambatnya membaca, ya. Kalau seorang membaca dengan tempo yang pelan, ju'ila, jarinya apa? Mikdarnya panjang. Ju'ila. Ini bacaan tempo lambat, ya. Kalau dia lebih cepat, ju'ila, ya. Pertengahan, ju'ila, ya. Semuanya pendek. Tergantung disesuaikan dengan tempo bacaan dia. Apakah dibaca atau membaca dengan apa? Tahqiq atau dengan hadr atau dengan apa namanya? Pertengahan, ya. Tadwir baina al-hadr wa at-tahqiq. Nah, sehingga ya mungkin bisa dikatakan satu ketukan. Ju, ya. Ju'ila, ju'ila, ju'ila. Ya, semuanya satu ketukan. Tergantung dari apa? Tempo bacaan. Baik. Nah, apabila huruf-huruf tersebut yang awalnya pendek dibaca satu harokat itu diikuti dengan huruf mad, maka menjadi panjang, menjadi dua harokat. Nah, kita mulai dengan alif. Alif merupakan huruf mad atau huruf yang akan memanjangkan harokat fathah. Contohnya hafi, ya, hafi kalau setelah ha ada alif menjadi panjang, hafi. Coba. Kemudian bata, jada, rokho, hadha. Coba diulangi. Kenapa yang bagian awalnya menjadi panjang? Karena ada alif, ya. Taib. Ukuran dua harokat secara tabii, ya, insya Allah kita bisa membacanya dengan benar. Hati, ya, demikian. Atau sejalan atau sepanjang atau seimbang dengan pengulangan ha. Ha hati, ya, ha itu satu harokat, ha lagi satu harokat, jadi dua harokat. Nah, panjang hati, ya, sepanjang tadi ha hati, hati, ha hati. Nah, kalau diukur dari awal sampai akhir sama, akhirnya demikian. Jadi panjang ha sama dengan ha ha. Ya, makanya dikatakan satu alif seimbang dengan dua harokat. Ha satu alif sama dengan ha ha. Maksudnya demikian. Taib. Nah, kita perlu membaca alif ini dengan ukuran yang benar, ya, supaya ya, tidak berlebihan dan juga tidak di bawah kadarnya. Karena nanti pada jilid 3 kita akan pelajari mad yang ukurannya bukan lagi 2 harokat tapi 4 harokat, ya. Jadi ketika kita masih pada jilid kedua ini, tepatkanlah ukuran harokat pada huruf-huruf mad, ya, 2 harokat saja, jangan lebih daripada itu. Nah, baik, kita ambil contoh sabata. Nah, sekarang sudah digabung, ya, suaranya jangan terputus-putus. Fa ba ta itu masih jilid 1, ya, masih terputus-putus huruf-hurufnya, memang masih dipisah-pisah. Sekarang sudah dirangkai, makanya harus diapa? Dibaca dengan digabung. Kalau masih belum bisa cepat, ya, enggak apa-apa, pelan aja, ya. Kalau belum bisa mensinkronkan adanya antara lidah dengan apa, dengan penglihatan mungkin, ya, enggak apa-apa, dibaca dengan tempo yang tahqiq, ya, pelan. Sabata, jangan dipisah-pisah. Baik. Sabata. Sabata. Sabata. Coba diulangi. Dari awal. Baro'a. Baro'a. Baro'a. Ulangi. Nah, panjang ro dan a yang terakhir seimbang. Ro'a seimbang, dua harokat, dua harokat. Nah, khodaja. Khodaja. Khidaja. Ulangi. Hadaro. Hadaro. Hidaro. Ulangi. Jangan melebihi qadar ya. Hidaro. Nah, ini apa, ini contoh yang keliru maksudnya. Ya, ini ro-nya terlalu panjang. Ya, makanya diseimbangkan. Za dan ro seimbang. Hidaro. Ya. Ya, seperti misalkan dalam membaca ayat juga demikian. Dalam kondisi waqaf pun juga seimbang. Suhufi Ibrahim wa Musa, panjang mim dan sin harus semestinya sama ya. Tidak karena mau rukuk kemudian lebih panjang, tidak. Suhufi Ibrahim wa Musa ya. Sama, karena haknya cuma dua harokat ya. Jangan dipanjangkan wa Musa, tidak ya. Allah Allah. Baik. Kita lanjutkan. Sawo. Syasa. Sawo. Moza. Halaman berikutnya, halaman 51. Kita ulangi. Sawo. Syasa. Sawo. Boza. Bo'a. Baik. Contoh yang di bawahnya. Syagofa. Syagofa. Syagofa. Atasa. Atasa. Atasa. Atasa. Baik, coba diulang satu baris penuh. Baik, bawahnya. Satu lagi. Bazaro. Bazaro. Bazaro. Bazaro. Bazaro. Bazaro. Bazaro. Nah, bisa dipahami ya. Kalau baca sekaligus satu baris bisa tidak? Satu nafas misalkan. Contohnya Bazaro, bazaro, bazaro, wafaro, wafaro, wafaro. Untuk melatih saja kecermatan, melihat mana alif, mana yang pendek, mana yang panjang. Coba aja, coba. Ya. Taib, bisa ya? Gampang ya, alhamdulillah. Taib, berikutnya, coba antum lihat masih halaman 51, dua baris terakhir, dua baris terakhir. Taib. Taib, coba antum baca baris yang awalnya ghafili, ya. Satu kata saja. Ghafili dan seterusnya. Fadhol. Ah, ada yang salah. Nah, harus kompak ini. Ya, ulangi. Jangan sampai ada yang tidak kompak ya. Ulangi. Ahsan, ahsan tum. Baik. Siap ya, bawahnya lagi. Kontrol dulu. Santum. Terakhir halaman berikutnya hayatuna. Hayatuna subulana wala tijana wala tanian. Ayo, ahsan. Allah ibarikum. Bisa ya?